Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yushibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-12 dari surat Al-A'raf. Qala Allah taala, Allah telah menyatakan setelah menjelaskan bahwasanya ketika Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ternyata mereka enggan untuk sujud. Padahal para malaikat semuanya sujud. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa alasan Iblis enggak mau sujud. Alasannya apa? Kita lihat alasannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk?" Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi ketika Iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Iblis tadi, apa yang menghalangi dirimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu? Qala, kemudian Iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini adalah apa? Kias versi Iblis namanya. Paham ya? Kias menurut Iblis. Iblis mengkiaskan dengan kias yang fasid. Sampai-sampai para ulama mengatakan awal man qasa Iblis. Pertama kali yang mengkiaskan adalah Iblis. Kias yang fasid. Paham ya? Meyakini bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Itu keliru besar. Paham ya? Keliru besar. Kenapa? Justru tanah lebih baik daripada api. Karena tanah sifatnya tidak membakar, tidak merusak, bahkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan api sifatnya bagaimana? Merusak, membakar, sehingga kias ini dikenal dengan kias yang fasid, kias yang rusak. Fasidul i'tibar. Nah, tidak dianggap lagi kiasnya. Sampai-sampai ada ungkapan tadi apa? Awwalu man qasa Iblis. Pertama kali yang membuat kias adalah Iblis. Ini kias yang fasid. Paham ya? Nah, meyakini bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Ini keyakinan yang tidak benar. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Qala ta'ala munkiran ala Iblis tarkas sujud. Allah Ta'ala berkata, dalam keadaan mengingkari perbuatan Iblis yang meninggalkan sujud, yaitu yang Iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Kita lihat di sini. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu? Faqala Iblis, dan kemudian Iblis mengatakan, ana afdalu minhu khalqan, aku lebih baik daripada Adam. Nah, penciptaannya aku lebih baik daripada Adam, kata Iblis tadi itu. Jadi Iblis, nah, barakallahu fikum, merasa diciptakan lebih baik daripada Adam alaihissalam. Kita lihat. Faqala Iblis, Iblis mengatakan, ana afdalu minhu khalqan li'anni makhluqun min nar wa huwa makhluqun min tin. Iblis mengatakan, aku lebih afdal daripada Adam penciptaannya, karena aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Fara'a anna an-nara asrafu min at-tin. Maka di sini Iblis berpandangan bahwasanya api itu lebih mulia daripada tanah. Ini keliru ya, pandangannya keliru ini. Nah, ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang menyebutkan contoh kias yang rusak. Nah, barakallahu fikum, yaitu kias yang dipakai oleh iblis, yang dipakai oleh iblis sehingga sampai-sampai mereka sebutkan awal man qasa iblis, pertama kali yang membuat kias untuk kias yang pas itu adalah iblis. Naam. Ayat yang selanjutnya qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sakhirin. Allah Ta'ala mengatakan, kalau begitu keluarlah kamu dari surga tersebut. Nah, tidak layak bagimu untuk bersombong di dalamnya, menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj, maka keluarlah. Innaka minas sakhirin. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina dan rendah. Nanti tafsirannya, qala al-fasirun atabahumullah. Qala Allah Ta'ala iblis, Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis, fahbit minal jannah. Keluarlah kamu dari surga. Fama yasihu laka an tatakabbara fiha. Maka tidak layak bagimu untuk sombong, menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj minal jannati innaka minadh dhalilin al-haqirin. Maka keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu adalah termasuk apa? Nah, barakallahu fikum, termasuk orang-orang atau termasuk makhluk yang rendah dan hina. Jadi iblis, nah barakallahu fikum, diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab perbuatan tersebut. Kemudian tidak sampai di situ, iblis sumpah meminta agar dikasih apa? Usia yang panjang sampai hari kebangkitan. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya iblis ingin menenggelamkan, menghanyutkan dan menyesatkan Bani Adam. Itu tujuannya. Kita lihat ayat yang berikutnya. Jadi iblis diusir ya. Nah, barakallahu fikum, diusir dari surga. Kemudian juga disuruh keluar. Sebabnya apa tadi? Sebabnya karena bangkang, nolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayat yang berikutnya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah aku ketangguhan. Ketangguhan itu maksudnya adalah tundalah aku ajalnya. Meminta agar ditunda ajalnya sampai hari kebangkitan. Ini. Jadi iblis meminta agar apa? Ditunda ajalnya sampai hari kebangkitan. Sampai hari kebangkitan. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk menyesatkan Bani Adam. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah. Qala iblis lillahi jalla wa'ala. Iblis berkata kepada Allah SWT, hinama ya'isa min rahmatih, ketika sudah putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala, amhilni ila yaumil ba'ats, tundalah aku sampai hari kebangkitan. Maksudnya tunda bagaimana? Ditunda ajalnya. Biarkan aku hidup sampai hari kebangkitan. Wa dzalika li atamakkana min ikhwa'i man aqdir 'alaihi min bani Adam. Yang demikian itu untuk apa tujuannya kok meminta ditunda? Agar aku mampu, agar aku bisa menyesatkan orang yang aku mampu dari apa? Anak keturunan Nabi Adam. Bayangkan itu, tunda sampai hari dibangkitkan. Iblis berarti terus ada ya, sampai hari dibangkitkan nanti. Hari kebangkitan Amr Kolofit. Jadi sumpahnya iblis agar apa? Meminta kepada Allah SWT agar diberi usia yang panjang, ditunda ajalnya. Kita lihat ayat yang berikutnya, apa jawaban Allah Ta'ala? Qala innaka minal mundharin. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya kamu termasuk apa? Termasuk yang diberikan ketangguhan. Paham ya, mundharin ketangguhan maksudnya diberi, ditunda ajalnya, termasuk makhluk yang ditunda ajalnya, ditunda kematiannya. Paham ya? Kemudian kita lihat tafsirannya, qala al-fasirun asabuhumullah. Qala Allah Ta'ala telah mengatakan, innaka mimman katabtu 'alaihim ta'khiral ajal ila an-nafqatil ula fil qarn id yamutul khalqu kulluhum. Artinya apa? Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang telah aku catat penundaan ajalnya. Sampai kapan? Sampai ditiupnya trompet yang pertama. Karena ada dua tiupan. Tiupan pertama, tiupan yang membuat orang semuanya kaget dan juga barakallahu fikum hancur serta terpingsan atau membuat semuanya mati dengan tiupan tersebut. Paham ya? Akhirnya tiupan yang kedua barulah na'am barakallahu fikum manusia semuanya dibangkitkan. Idh yamutul khalqu kulluhum, yaitu ketika semua makhluk mati. Paham ya? Semuanya mati. Na'am barakallahu fikum. Di sinilah iblis dikasih waktu sampai waktu tersebut. Kita lihat berikutnya. Qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim. Ini sumpahnya iblis ini. Iblis berkata, maka dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, wahai Rabb, iblis ngakui Rabb, tauhid rububiyah. Sungguh aku akan menunggu, mengganggu, menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus, bayangkan itu. Nah, jadi senantiasa iblis menghadang, menghadang untuk mengganggu Bani Adam, menyesatkan Bani Adam dari jalan Allah Ta'ala yang lurus. Itu iblis. Allah musta'an. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astaghfirullah, qala iblis la'anahullah. Berkata iblis, ya Allah Ta'ala melaknatnya, fa bi sababi ma adlaltani la'ajtahidanna fi ighwa'i bani Adam an tariqikal qawim. Artinya, maka dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, iblis bersumpah, nah, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan bani Adam dari jalanmu yang lurus. Bayangkan, sumpah iblis. Jadi iblis senantiasa bagaimana caranya bani Adam itu ngikutin na'am barakallahu fikum jalan-jalannya iblis la'natullah alaihim. Paham ya? Yang apa? Ya Allah telah melaknat mereka semuanya. Makanya ketika iblis dan syaitan yang terkutuk membuat tipu daya bani Adam, bukan dengan cara satu langkah, bukan. Berlangkah-langkah. Kalau dengan cara ini gak mampu, dengan cara yang lainnya. Kalau ternyata sebulan mau ingin ditenggelamkan, disesatkan dari pintu dunia kok gak mampu, dari pintu wanita misalkan, difitnah dengan perempuan. Kalau sebulan gak mempan dengan pintu fitnah wanita, fitnah harta, di fitnah dengan fitnah apa? Masalah agama. Nah, mau dikasih ilmu yang besar, ilmu yang tinggi, akhirnya dia sombong, akhirnya dia nambar Allah fikum, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain misalkan. Seperti itu, berlangkah-langkah. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Qur'an Karim, wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan ketika mengganggu bukan hanya satu langkah, berlangkah-langkah. Allahumma sta'an, Allahumma sallim sallim. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Wala asuddannahum 'anil Islam alladzi fatartahum 'alaihi. Dan sungguh aku akan menghalang-halangi mereka dari agama Islam yang kau telah fitrahkan kepada mereka. Agama Islam yang telah difitrahkan itu iblis berusaha untuk apa? Menghancurkan, menghilangkan agama ini dari Bani Adam. Allahul musta'an. Dengan cara tadi itu, berlangkah-langkah, cara, trik yang dimiliki iblis untuk mengganggu, menenggelamkan manusia ke dalam jurang kebinasaan wal'iyadzubillah. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat ayat yang ke-17. Kalau Allah Ta'ala menyatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Inilah makar iblis laknatullah alaihim. Bagaimana caranya, trik iblis untuk mengganggu, menenggelamkan Bani Adam, menjerumuskan ke dalam apa? Kesesatan yang menghantarkan ke dalam neraka jahim wal'iyadzubillah. Kita lihat bagaimana upaya bersungguh-sungguhnya iblis untuk menjerumuskan Bani Adam. Sungguh aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Bayangkan, dari samping kanan, kiri, depan, belakang. Iblis laknatullah alaihim. Allahumma musta'an. Kemudian wala tajidu aktsarahum syakirin, kamu tidak akan menjumpai kebanyakan manusia bersyukur. Ternyata iblis makarnya luar biasa, ngerinya ya. Jadi mengganggu dari depan enggak bisa, di belakang. Dari belakang enggak bisa, depan enggak bisa, kanan. Kanan enggak bisa, depan belakang kiri. Wal'iyadzu billah. Naam, Allahu musta'an. Allahumma sallim sallim. Semoga diselamatkan, karena iblis ngeri kalau udah orang udah kena makar iblis ini, tersesatkan wal'iyadzu billah. Naam, hasilnya sangat mengerikan. Ngikutin langkah-langkah yang bisa menghantarkan dalam neraka jahannam wal'iyadz billah. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah thumma la'atiyannahum min jami'il jihati wal jawanib. Sungguh aku akan kemudian sungguh aku akan mendatangi Bani Adam dari seluruh penjuru dan seluruh sisi. Dari seluruh sisi dan seluruh jawanib penjuru. Bayangkan itu. Sumpahnya. Fa'asuddahum 'anil haqqi wa uhassinu lahum al-batil. Maka kami atau maka aku kata iblis akan menghalang-halangi mereka dari kebenaran dan akan memperindah di hadapan mereka kebatilan. Kebatilan dipoles sama iblis. Nampaknya indah sehingga manusia senang dan mengikutinya. Bayangkan. Saat ini kan banyak seperti itu. Kebatilan dipoles, dibungkus dengan pembungkus yang sangat rapi, halus, mulus, wangi. Sehingga orang nampak, wah ini al-haq, padahal kebatilan, bayangkan. Tapi ingat, sesuatu yang seperti modelnya, kebatilan walaupun dibungkus serapi apapun, sehalus apapun, sewangi apapun, suatu ketika akan nampak busuknya dan baunya. Paham ya? Nah, karena yang namanya al-haq pasti akan apa? Akan tampil dan menghancurkan kebatilan. Itulah sunnatullah jalla wa'ala. Qul za'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah, datang al-haq, hancur kebatilan. Dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Dibungkus rapi apapun, sehalus apapun. Cuma awal mula orang banyak yang tergiur. Coba aku lihat, kotoran manusia, wal'iyadzubillah, kotoran manusia. Itu kalau dibungkus rapi, dan pembungkus rapi, halus, mulus, dihiasi, orang tertarik. Tapi kalau dibuka, terbongkarlah kedoknya. Ya enggak? Ternyata baunya luar biasa. Maksudnya apa? Maksudnya kebatilan walaupun dibungkus dengan pembungkus sehalus apapun, serapi apapun, suatu ketika akan terbongkar. Dan ketika terbongkar, orang akan lari dari kebatilan tersebut. Na'am barakallahu fiikum. Siapa yang membongkar? Tentunya para ulama. Na'am barakallahu fiikum ar-rabbaniyun ahlus sunnati wal jamaah. Membongkar kedok ahlul bid'ah wad dalal ahlul batil. Na'am. Kita lihat sini. Wa uraghibuhum fid dunya wa usakkikuhum fil akhirah. Dan aku kata iblis akan membuat mereka senang dengan dunia ini, dibolak-balik ini, bayangkan ini. Manusia yang semula benci waspada terhadap dunia dibikin senang. Karena dunia ini pada asalnya hijau dan manis. Siapa enggak suka sesuatu yang hijau? Antum suka enggak sesuatu yang hijau? Menarik, menawan, hijau, manis lagi. Sudah hijau manis. Antum lihat ketika tumbuh-tumbuhan awal kali tumbuh, hijau, enak dipandang, orang tertarik. Nah, iblis ini, makarnya iblis, aku akan membuat manusia senang dengan dunia. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi wasallam memberikan apa? Ultimatum, fattaqud dunya. Hati-hati kalian dengan dunia. Bayangkan. Dunia ya akhi barakallahu fiik, hanya sekali saja. Antum kalau enggak disibukkan dengan ilmu seperti ini, pikirannya dunia terus. Paham ya? Dan alhamdulillah ketika disibukkan dengan ilmu seperti ini, dunia itu ya cuma yang di luar itu aja. Paham ya? Di antaranya. Nah, barakallahu fiik. Ya, seperti itulah dunia. Kita lalui, lewati, selesai. Antum jajan, makan, setelah itu selesai. Dunia seperti itu aja. Sebentar maksudnya itu ya. Dipermisalkan bagaikan orang yang singgah minta air minum. Setelah itu apakah dia nginep di rumah itu atau pergi? Pergi. Bagaikan orang yang mengecelupkan dari jemarinya ke lautan, dicelupkan, ditarik kembali. Bawa air banyak atau setetes dua tetes saja? Setetes dua tetes itu dunia. Jadi jangan sampai antum terpetik di benak antum, dunia rakus dengan dunia, jangan pernah. Antum tidak punya ijazah, enggak masalah. Antum enggak punya S1 wala S2 wala S3, enggak masalah. Paham ya? Nah, yang penting apa? Antum punya hati yang senantiasa disinari, dipenuhi dengan cahaya apa? Al-Qur'an was Sunnah. Paham ya? Nah, amalan, keyakinan, ucapan barakallahu fiik. Seperti itu, tenang. Naam. Coba kalau antum enggak sibuk dengan ilmu, di luar sana, pikirannya dunia kira-kira, pikiran motor, HP, jaket, macam-macam. Tapi kalau di pondok seperti ini mikir apa coba? Ya seperti ini ilmu. Antum hafalkan, antum setorkan, seperti itu. Walhamdulillah, naam. Ini lihat ini, makar iblis luar biasa jahatnya ini. Membikin manusia cinta terhadap dunia. Wa usyakkikuhum fil akhirah. Dan aku akan bikin ragu mereka terhadap hari akhirat. Dibikin ragu. Masa sih hari akhirat ada? Orang kalau mati kan sudah selesai. Oh dimakamkan, dikubur, dimakan tanah ya sudah selesai. Kata mereka, itulah makar iblis. Wala tajidu aktsara bani adam syakirina laka bin ni'matak dan engkau tidak akan menjumpai kebanyakan bani Adam bersyukur kepadamu terhadap nikmatmu. Enggak ada, sedikit sekali yang bersyukur. Maka iblis, Allahu musta'an, sangat ngeri. Barakallahu fikum, butuh yang namanya benteng. Kita semuanya harus membentengi diri kita dengan ilmu. Dengan adanya ilmu, kita insya Allah bi'idznillah azza wa jal akan terkondisikan dan tidak mudah tertipu, tergiur dengan apa? Bujukan rayuan iblis. La'natullah alaih. Nah, Allah musta'an. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah telah menyatakan, qala khruj minha mat'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kemudian Allah telah mengatakan, keluarlah kamu dari surga tersebut. Suruh keluar. Iblis diusir dari surga. Manan barakallahu fikum, dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan hina dan diusir. Paham ya? Kemudian Allah telah mengatakan, sungguh nam, orang yang mengikutimu di antara mereka, aku akan memenuhi neraka jahannam dari apa? Dari kalian semuanya. Paham ya? Itu yang ngikutin iblis, dan iblisnya akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Karena neraka jahannam bahan bakarnya diantaranya isinya adalah manusia dan jin yang mereka apa? Kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Syahidnya mana? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan penuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Itu jin dan manusia yang kufur, yang mengikuti makar-makar iblis, mengikuti langkah-langkah iblis. Wala'iyatubillah. Na'am. Itulah keadaan apa? Keadaan penduduk neraka. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Sungguh aku akan mengisi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia yang mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, punya telinga tapi tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, punya mata hati tidak digunakan memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Dipermisalkan bagian apa? Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Bayangkan, wal'iyadzubillah. Kenapa kalau lebih sesat dari binatang ternak? Antum tahu bebek atau tidak? Bebek itu kan binatang ternak. Coba antum lihat, bebek dengan pawangnya, dengan pemiliknya, kalau suruh kanan ke kanan atau enggak? Kanan kanan, kiri kiri, masuk kandang, nah ini tidak. Suruh ke kanan malah ke kiri dia. Suruh masuk malah keluar. Lebih parah keadaannya daripada binatang ternak, wal'iyadzubillah. Paham ya? Semoga kita terhindar dari hal yang demikian. Nah, barakallahu fikum, siap untuk memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, dikondisikan waktunya, memanfaatkan waktunya. Karena kalau kita cuma siang main-main, malam tidur, tidak memahami ayat Al-Qur'an, tidak memahami As-Sunnah, tidak mau belajar ilmu, bagaikan apa permisalannya? Bagaikan binatang ternak, wal'iyadzubillah. Pantunnya, pantun yang menjelaskan bagaimana permisalan orang yang siangnya main, malamnya tidur, enggak baca, wala memahami, wala belajar. Permisalannya hidup dunia bagaikan binatang ternak. Pantunnya udah pernah sebutkan dulu. Antum masih hafal antum? Antum masih hafal antum? Antum hafal? Apa? Enam. Masih hafal enggak? Bukan itu. Nah, bukan itu. Antum masih hafal antum? Coba bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fiik, itu sebagai motivasi untuk kita semuanya agar kita mampu dan bisa memanfaatkan waktu. Jadi waktu dimanfaatkan semaksimal mungkin, bukan untuk main-main, bukan untuk banyak canda, bukan untuk banyak jajan, bukan untuk banyak tidur. Semua dikondisikan. Tidur ada waktunya, belajar ada waktunya. Paham ya? Apa katanya tadi? Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu famautuka khairun min hayati min hayatika da'imu naharuka la'ibun lailuka na'imu famisluka fid dunya ta'ishul baha'im. Ana ulangi sekali lagi, idza kunta la taqra'u wala anta fahimu famautuka khairun min hayatika da'imu naharuka la'ibun lailuka na'imu famisluka fid dunya ta'ishul baha'im. Artinya apa? Apabila kamu enggak mau baca, enggak mau memahami, enggak mau belajar, matimu terbaik daripada hidupmu. Bayangkan itu. Kalau enggak mau belajar, mengapain itu, Pak? Enggak mau belajar, enggak mau baca, enggak mau memahami, itu matimu lebih baik daripada hidupmu. Hah? Kenapa? Naharuka la'ibun, lailuka na'imu. Siangnya main, malamnya tidur. Fa misluka fid dunya ta'ishul baharin. Maka permisalan kamu di dunia itu bagaikan apa? Hidupnya binatang ternak. Atau melihat binatang ternak belajar? Bebek belajar baca kitab itu? Enggak ada. Paham ya? Binatang ternaknya kayak gitu. Tidur, makan, nah seperti itu. Paham ya? Na'udzubillah min dzalik. Itu sekedar motivasi untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagian pedang. Kalau kamu tidak menggunakan waktu tersebut, maka dia akan menghunusmu, akan memedangmu. Wal'iyadzubillah. Na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah. Qala ta'ala iblis, Allah Ta'ala berkata kepada iblis, "Ukhruj minal jannah, keluarlah kamu dari surga. Manqutan matrudan dalam keadaan hina dan diusir, terusir. La'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka min bani Adam ajma'in. Sungguh aku akan menuhi neraka jahannam darimu, darimu dari iblis, dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan anak keturunan Nabi Adam ajma'in semuanya. Jadi isi dari itu jin, manusia, pengikut iblis la'natul 'alaih. Paham ya? Itu kesimpulannya barakallahu fikum. Ternyata iblis punya makar yang sangat ngeri. Bersumpah untuk apa? Untuk mengganggu, menyesatkan Bani Adam dan meminta kepada Allah Ta'ala agar ditunda ajalnya. Dan Allah Ta'ala memenuhi, ditunda sampai apa? Hari kebangkitan. Nah, nasallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.